Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katheera wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الإخوة أعزكم الله, kepada seluruh jamaah yang hadir di masjid ini, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mendengarkan kajian ini di mana saja berada, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah berbagai macam malapetaka. Akhwan fi din, jazakumullah. Kita akan lanjutkan kajian kita dari syarah aqidah al-sunnah wal jamaah. Yang terakhir kita membahas hadis Nabi SAW, dan saya akan ulangi, yaitu Rasulullah SAW bersabda. Kita masih membahas bab yang ke atau poin yang ke-68, sikap ahlu sunnah terhadap ahlul bid'ah. Poin yang ke-68, sikap ahlu sunnah terhadap ahlul bid'ah. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu." Saya ulangi, ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun ya'khudhuna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi thumma inna takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun faman jahadahum bi yadihi fahuwa mu'min ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. Kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang nabi pun yang diutus sebelumku kepada suatu umat melainkan ia memiliki hawariyun, pengikut-pengikut yang setia, dan juga sahabat-sahabatnya dari umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya dan mentaati apa yang menjadi perintahnya. Kemudian sesudah mereka akan muncul orang-orang yang selalu mengatakan apa yang tidak mereka laksanakan dan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka barang siapa yang memerangi mereka dengan tangannya, maka ia adalah seorang mukmin. Dan barang siapa yang merangi mereka dengan lisannya, maka ia adalah orang mukmin. Dan barang siapa yang merangi mereka dengan hatinya, maka ia adalah seorang mukmin. Dan setelah itu tidak ada lagi iman meskipun hanya seberat biji sawi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Dalam hadis ini Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap nabi itu pasti mempunyai sahabat-sahabat setia yang menolong yang mendukung, yang membantu beliau. Artinya orang yang beriman kepada nabi tersebut, setiap nabi itu mesti dari umatnya ada hawariyun dan sahabat-sahabat yang mereka berpegang kepada sunnahnya dan mengikuti perintahnya. Kemudian sesudah itu diganti dengan berapa generasi. Ini kalimat takhlufu min ba'di khulufun, arti untuk menunjukkan generasi yang jelek, pengganti-pengganti yang jelek. Sifat dari mereka Allah Nabi sebutkan yaquluna ma la yaf'alun. Mereka berkata apa yang mereka tidak perbuat. Arti mereka cuma bisa pandai berkata aja tapi tidak dia mengamalkan tentang Islam ini. Dia ngomong atau mungkin juga dia sebagai seorang dai, sebagai khatib. Dia berbicara tapi dia tidak mengamalkan dari Islam ini. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mereka melakukan apa-apa yang tidak diperintahkan. Ini yang dijadikan dalil oleh para ulama tentang mereka mengerjakan apa-apa yang tidak diperintahkan Rasulullah. Artinya mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan bid'ah. Mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Mengerjakan perbuatan bid'ah. Nabi menyebutkan di sini, faman jadahum bihadi fahuwa mu'min. Barang siapa yang memerangi mereka dengan tangannya, maka dia termasuk orang beriman. Berarti kalau dia punya kekuatan, dia perangi dengan tangannya. Seperti umpamanya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada Sabiq bin Asal. Dia selalu bertanya ayat-ayat yang mutasyabihat. Maka Umar memberikan hukuman dengan dipukul dengan pelepah kurma sampai berdarah-darah. Kemudian diberikan hukuman juga untuk dihajar. Jadi kalau dia punya kekuatan, orang-orang seperti ini diperangi. Seperti di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ketika Khawarij itu mulai muncul, sebenarnya sudah ada bibitnya di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an. Bibitnya sudah ada. Sampai dikepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu an, sampai terbunuh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Bibitnya sudah ada. Kemudian bertambah besar Khawarij ini di zaman Ali bin Abi Thalib. Dan mereka kumpul di Harura sampai ribuan orang. Dan Ali sudah mengatakan bahwa mereka pasti akan memerangi. Betul, begitu mereka mulai memerangi, maka diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dibunuh mereka semuanya. Yang taubat ada 2000 orang waktu dinasihati oleh Ibnu Abbas. Tapi sebagian memerangi Ali radhiyallahu anhu. Nah, sebagian kabur. Artinya kalau punya kekuatan, ya mereka diberikan hukuman, diperangi mereka. Kalau Khawarij memang disuruh untuk diperangi Khawarij ini, dan disuruh untuk membunuh mereka, dan ganjarannya besar bagi yang membunuh Khawarij. Dan ini yang melakukan la ulil amri, ulil amri yang melakukannya, pemerintah. Kemudian waman jadum bilisani fahuwa mu'min, dan barang siapa memerangi mereka dengan lisannya maka dia orang beriman. Artinya memerangi lisannya mengingkari. Ya, hadis ini kembali kepada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, yang Nabi bersabda SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadih fa ilam yastati' fa bilisan fa ilam yastati' fi qalbi wa dhalika adhaful iman. Hadis ini sahih Muslim dan yang lainnya. Artinya kalau kita enggak sanggup untuk dengan tangan, maka kita dengan lisan menyampaikan kepada umat ini, menjelaskan tentang bahayanya syirik, bahayanya bid'ah, sesatnya bid'ah, jelaskan kepada umat dan terus jelaskan. Kemudian juga menasihati kalau kita mampu untuk memberikan nasihat kepada tokoh-tokoh dari ahlul bid'ah itu, menasihati mereka. Atau menulis surat, bikin buku-buku yang bermanfaat buat umat, menjelaskan tentang sesatnya bid'ah. Maka orang yang memerangi mereka dengan lisannya, menasihati, kemudian menyampaikan kebenaran dan segala macam, supaya mereka ini sadar tentang bahayanya bid'ah, maka termasuk orang beriman. Jadi gak boleh diam tuh untuk menjelaskan tentang bid'ah, Sebab yang bersabda Nabi Muhammad SAW, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, setiap bid'ah itu sesat, setiap kesatan tempat yang neraka. Dan ini yang tidak diterima hadis ini oleh ahlul bid'ah. Mereka marah kalau dibawakan hadis ini. Padahal yang bersabda siapa? Rasulullah SAW. Kalau dia sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW dan dia cinta kepada Nabi, ditinggalkan semua bid'ah itu. Kalau dia benar umat Nabi Muhammad SAW dan dia mencintai Nabi Muhammad SAW, maka ditinggalkan semua bid'ah. Karena yang melarang perbuatan bid'ah siapa? Rasulullah SAW. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi dan yang lainnya dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, kata Nabi SAW, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhkan dari kalian setiap perkara-perkara yang belum agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang baru agama bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Ini sabda Rasulullah SAW dan sahih riwayatnya. Kalau dia cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia wajib meninggalkan semua bid'ah. Dan kita wajib menjelaskan kepada umat tentang bahayanya bid'ah. Enggak boleh kita diam. Enggak boleh kita diam. Sampai kita diwafatkan oleh Allah Taala. Jelaskan kepada umat tentang tauhid. Jelaskan kepada umat tentang bahaya syirik. Jelaskan kepada umat tentang sunnah. Jelaskan kepada umat tentang bahaya bid'ah. Jelaskan. Jelaskan kepada umat agar mereka bertakwa kepada Allah dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Itu masuk jihad. Jihad, apalagi di zaman sekarang ini. Kemudian wa man jadum biqalbi fa huwa mu'min. Dan barang siapa memerangi mereka dengan hatinya, maka dia orang beriman. Artinya ini sudah selama-lama iman. Dia hanya mampu mengingkari dengan apa? Dengan hatinya. Dia mampu mengingkari dengan hatinya, apakah dia duduk bersama ahlul bidah? Hah? Tidak. Dia wajib meninggalkan perbuatan bidah. Enggak boleh duduk. Dan ayatnya sudah dibawakan dua ayat. Yang pertama surah Al-An'am ayat 68, yang kedua surah An-Nisa ayat 140. Ini dua ayat ini menjelaskan tentang boleh tidak bolehnya duduk di majlis-majlis ahlul bid'ah. Tidak boleh duduk di majlis-majlisnya ahlul ma'siyah. Tidak boleh kita duduk. Sama sekali enggak boleh. Nas Al-Qur'an ini. Surah Al-An'am ayat 68 di halaman 513 sudah saya jelaskan ini. Yang kedua di surah An-Nisa ayat 140. Ini juga sudah saya jelaskan. Enggak boleh duduk bersama al-bid'ah. Enggak boleh. Enggak boleh duduk mendengarkan ceramahnya, enggak boleh sama sekali. Enggak boleh. Jadi, untuk perhatikan tuh. Ini termasuk jihad dengan apa? Jihad dengan apa ini? Hati meninggalkan majlis mereka. Jadi kalau kita melihat kemungkaran, kita enggak mampu untuk merubah dengan tangan, enggak mampu merubah dengan lisan. Yang ada kita merubah dengan hati, maksudnya kita mengingkari dengan hati kita. Kita ingkari perbuatan itu enggak benar. Tapi bukan apa? Bukan duduk di situ, bukan mendengarkan ceramah ahlul bidah. Bukan foto-foto dengan ahlul bidah, bukan. Bukan. Sampai mengatakan, ya kita perlu juga minta nasihat dari antum. Kok minta nasihat dari ahlul bidah? Ini jahilnya murakkab, bodohnya kuadrat. Gitu. Kok minta nasihat dari ahlul bidah? Justru kita nasihat dari ahlul bidah, supaya berhenti dari bidahnya. Gak boleh kita mendengarkan ceramah ahlul bidah. Dulu para ulama salam, nih, tutup telinganya. Gak ada dengarkan ceramah ahlul bidah, tutup telinganya. Kamu yang keluar atau saya yang keluar? Diusir ahlul bidah itu. Bukan seperti sekarang duduk bersama al-bid'ah, ngobrol bersama al-bid'ah, majlis bersama al-bid'ah, kumpul bersama al-bid'ah, foto bersama al-bid'ah. Enggak benar dalam Islam. Kita wajib mengingkari dengan hati. Kalau dengan hati juga enggak dia ingkari, kata Nabi SAW, walaysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin, dan tidak ada sesudah itu iman meskipun hanya seberat biji sawi. Ini bukan berarti bahwa dia keluar dari agama Islam, tidak. Saya jelaskan di buku saya Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Nanti anda melihat di buku Amar Ma'ruf Nahi Mungkar di halaman 151. Saya jelaskan penjelasan Syekhul Islam tentang hadis ini. Di dua tempat beliau jelaskan. Yang pertama di Majmu' Fatawa juz yang ke-28. Yang kedua beliau jelaskan di Majmu' Fatawa juz yang ke-7. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, mengingkari kemungkaran terkadang dapat dilakukan dengan hati, terkadang dengan lisan, dan terkadang dengan tangan. Adapun mengingkari dengan hati, maka itulah wajib bagi setiap wajib, maka itulah wajib pada setiap keadaan, karena melakukannya tidak menimbulkan bahaya. Barang siapa yang tidak melakukannya, maka ia tidak dikatakan mukmin, atau tidak dikatakan mukmin yang sempurna imannya. Sebut dikatakan mukmin yang sempurna iman. Bagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, wadzalika adaful iman, yang demikian adalah selemah-lemah iman. Beliau juga bersabda, walaysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin, dan setelah itu tidak lagi iman meskipun hanya seberat biji sawi. Dikatakan kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, siapakah mayat yang hidup itu? Ia menjawab, orang yang tidak mengetahui perbuatan ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran, orang inilah yang terfitnah. Dan dijelaskan sifatnya di dalam hadis Hudzaifah Ibnu Yaman yang panjang itu. Artinya orang yang dia tahu kemungkaran tapi dia tidak mengingkari kemungkaran, dia merupakan mayat hidup yang berjalan di muka bumi ini. Ini penjelasan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Kemudian ini di Majmu' Fatawa juz yang ke-28 di halaman 127. Kemudian di Majmu' Fatawa di juz yang ke-7 di halaman 428, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, sesungguhnya maksud dari hadis ini tidak tinggal sesudah batas pengingkaran dengan hati sesuatu yang dikategorikan sebagai iman sampai orang mukmin itu melakukannya, akan tapi mengingkari dengan hati merupakan batas terakhir dari keimanan. Bukanlah maksudnya bahwa barang siapa yang tidak mengingkari hal itu tidak memiliki iman sama sekali. Saya ulang lagi, kata Syekhul Islam, akan tapi mengingkari dengan hati merupakan batas terakhir dari keimanan. Bukanlah maksudnya bahwa barang siapa yang tidak mengingkari hal itu dia tidak memiliki iman sama sekali. Tidak, tidak demikian. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sesudah itu. Maka beliau menjadikan orang yang beriman tiga tingkatan. Masing-masing di antara mereka telah melakukan keimanan yang wajib atasnya. Akan tetapi yang pertama mengingkari dengan tangan, tatkala ia yang lebih mampu di antara mereka, maka wajib atasnya, lebih sempurna dari apa yang wajib atas yang kedua, mengingkari dengan lisan. Dan apa yang wajib atas yang kedua lebih sempurna daripada apa yang wajib dari yang terakhir. Maka dengan demikian diketahui bahwa manusia bertingkat-tingkat dalam keimanan yang wajib atas mereka sesuai dengan kemampuannya, beserta sampainya khitab atau perintah kepada mereka. Ini di Majmu' Fatawa di juz yang ke-7 halaman 428. Orang yang tidak mengingkari kemungkaran dengan hatinya adalah orang yang terfitnah. Perumpamaannya adalah seperti orang yang hidup tetapi pada hakikatnya mati hatinya. Dia hidup tapi mati hatinya karena dia tidak mengingkari. Maka seorang mukmin itu wajib mengingkari kemungkaran. Kalau kita mengingkari dengan hati, itu manfaatnya sangat besar. Saya bawakan hadis dalam di buku Amar Ma'ruf Nahi Munkar ini, diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu an, tu'radul fitanu, kata Hudzaifah radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasir 'udan 'uda, fa ayyu qalbin ushribaha nukita fi nuqtatun sauda, wa ayyu qalbin ankaraha nukita fi nuqtatun bayda, hatta tasir 'ala qalbayni 'ala abyadha mithl as-safa, fala tadurruhu fitnatun ma damat as-samawati wal ard, wal akharu aswadu murbadan كالكوزي مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, fitnah-fitnah itu menempel di hati manusia ini seperti tikar yang dianyam sehelai demi sehelai, sebatang demi sebatang. Hati siapa yang mencintainya, niscaya timbul bercak atau nokta hitam dalam hatinya. Dan hati yang mengingkarinya, arti menolak fitnah tersebut, niscaya hatinya akan tetap putih cemerlang. Sehingga hati itu menjadi dua. Yang pertama, itu hati yang putih seperti batu yang halus lagi licin, tidak terfitnah, yang tidak ada fitnah yang membahayakannya selama masih ada langit dan bumi. Dan satu lagi, itu hati yang hitam legam bagaikan belanga yang tertelungkup. Jadi seperti belanga atau apa, tempat yang besar itu yang tertelungkup, tidak mengetahui yang ma'ruf itu kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran kecuali yang dicintai oleh hawa nafsunya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi setiap hati manusia itu setiap hari mesti terkena fitnah. Hati manusia setiap hari, sehelai demi sehelai, sebatang demi sebatang, seperti tikar yang dianyam. Itu. Ini sabda Nabi SAW. Hati yang mencintainya maka timbul. Hati yang mencintai apa? Mencintai kemungkaran, mencintai fitnah, maka ditulis di hatinya nokta hitam, diberikan nokta hitam, bercak-bercak hitam dalam hatinya. Tapi hati yang mengingkari kemungkaran, mengingkari fitnah, dia akan tetap putih cemerlang, sehingga hati itu menjadi dua. Hati yang putih seperti batu yang halus lagi licin, tidak ada fitnah yang membahayakannya selama masih ada langit dan bumi. Tapi yang satu lagi, hati yang hitam legam bagaikan belanga yang tertelungkup, dia tidak mengetahui lagi yang ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran kecuali yang dicintai oleh hawa nafsunya. Ini kalau sudah seperti ini, ia tambah lemah imannya dia. Karena sudah tahu dia itu mungkar, tapi dia tidak ingkari. Jadi hatinya lemah. Maka antum perhatikan tuh, orang kalau sudah tidak mengingkari perbuatan dosa dan maksiat, maka tambah lama hatinya tambah hitam. Lama-kelamaan dia gak akan mengenal lagi yang mana yang ma'ruf, yang mana yang mungkar. Maka itu hati-hati, apakah itu perbuatan bid'ah atau itu perbuatan maksiat, apalagi perbuatan syirik. Dia wajib mengenal itu dan wajib mengingkarinya. Kalau tidak, maka akan merusak hatinya dia. Makanya ini berat, masalah hati ini masalah penting dalam agama, pokok dari semuanya. Amal kita diterima tergantung daripada hati kita. Maka perhatian Islam kepada hati ini luar biasa. Sebab hati ini rajanya dalam tubuh manusia. Ketika raja ini baik, seluruh baik, seluruh tubuhnya baik. Ketika raja ini jelek, seluruh tubuhnya jelek. Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salah jasadu kullu wa idza fasadat fasad jasadu kullu. Ketahuilah, di dalam hati itu segumpal daging. Kalau daging ini baik, baik seluruh tubuhnya. Kalau daging ini jelek, jelek seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi antum perhatikan tuh, masalah ini bukan masalah kecil. Kalau kita sudah dibilang wajib mengingkari kemungkaran, wajib ingkari kemungkaran. Jadi kata Nabi SAW, paling enggak, paling minimal itu hati. Hati ini harus mengingkari. Enggak bisa diam. Umpamanya di tempat itu ada khomer, diedarkan khomer, enggak boleh duduk dia di situ. Meskipun yang minum khomer atasannya. Kan ada orang-orang yang kerja di perusahaan asing, ada enggak? Ada banyak kaum muslimin di perusahaan asing, kadang-kadang disuruh nemenin dia atasannya, ada khamar, enggak boleh duduk situ dia. Tidak boleh. Itu ada hadis Nabi. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru 'alayha al-khamr." Kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru 'alayha al-khamr." Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka enggak boleh duduk di atas meja yang dihidangkan padanya khamr. Hadis ini hasan riwayat Imam Tirmizi. Jadi hukumnya haram kita duduk di tempat yang di situ diedarkan khamr. Ini khamr jelas-jelas maksiat. Apalagi di situ diadakan bid'ah di tempat itu. Enggak boleh duduk di dalamnya bersama orang itu. Enggak boleh. Dan banyak lagi yang lain. Setelah kita lanjutkan. Jadi demikian penjelasannya. Maksudnya dalam hadis ini tidak mengingkari, tidak ada lagi iman seberat biji sawi, bukan berarti dia keluar dari Islam, bukan. Bukan dia kafir, tidak. Ini sudah yang paling lemah sudah. Artinya imannya dia tidak sempurna. Gitu. Dan semakin hari semakin lemah. Gitu. Kan banyak sudah orang-orang Islam yang tidak mengingkari kemungkaran. Tidak, tambah lemah. Sehingga dia tidak tahu tentang yang mana yang ma'ruf, yang mana yang mungkar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Sayakunu fi akhir ummati unasun yuhadithunakum malam tasmahu antum wala abakum fa iyyakum wa iyyahum." Rasulullah SAW bersabda, "Sayakunu fi akhir ummati unasun yuhadithunakum malam tasmahu antum wala abakum fa iyyakum wa iyyahum." Akan datang nanti di akhir umatku orang-orang berbicara kepada kalian apa-apa yang belum pernah kalian dengar. Begitu pula bapak-bapak kalian belum pernah mendengarnya pula. Maka hati-hatilah kalian terhadap mereka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Muslim dalam mukaddimahnya, mukaddimah sahihnya. Jadi hati-hati dengan orang-orang yang menyampaikan kepada kalian yang enggak pernah dengar oleh kalian dan juga oleh bapak kita. Contoh ya. Seperti mengatakan semua agama itu sama. Semua agama itu baik. Belum pernah ada di zaman dulu orang ngomong seperti ini. Belum pernah ada. Kita enggak pernah dengar yang seperti ini. Atau mengatakan Allah itu di mana-mana. Belum pernah ada di zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Enggak pernah ada. Tidak pernah ada. Mengatakan Allah di mana-mana enggak ada. Allah sudah menyebutkan jelas dalam Al-Qur'an, Ar-Rahmanu 'ala arsyistawa. Allah istiwa di atas arsy. Jelas nasnya. Enggak sulit untuk memahaminya. Bahkan seorang budak pun ketika ditanya oleh Nabi SAW, "Aina Allah, di mana Allah?" "Fisama." Allah di atas langit, di atas arsy. Seorang budak. Jadi hati-hati nih. Orang-orang yang dan ini banyak sekarang ini yang seperti ini. Enggak pernah kita dengar di zaman dulu. Enggak ada. Sama seperti yang tadi itu. Itu mengatakan semua agama sama, semua agama baik. Apa enggak dia baca Al-Qur'an, "Inna dina indallahil Islam." Apa dia enggak baca, "Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati khasirin." Barang siapa mencari agama selain Islam, maka dia akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Jelas nasnya. Banyak lagi dah. Yang selalu jadi bahan oleh mereka Islam. Jadi kalian enggak pernah mendengar itu. Yang seperti ini. Atau mereka berbuat syirik. Syirik jelas-jelas. Datang ke kubur-kubur wali, mereka menyembah, sujud, minta kepada mereka. Jelas syirik. Dan ini syirkun akbar. Mereka namakan semuanya dengan apa? Dengan apa? Dengan tawassul kepada orang soleh. Tawassul kepada orang soleh boleh atau tidak? Boleh, tapi yang masih hidup. Orang soleh yang masih hidup, secara hukum syari ingat boleh loh, bukan sunnah, boleh. Gitu. Tapi kalau orang mati, jelas-jelas perbuatan syirik, mereka berikan nama-nama dengan nama-nama yang indah. dianggap tawassul. Kalian enggak pernah dengar yang seperti itu. Enggak ada sama sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in. Kalau seandainya itu baik, mesti sahabat berbondong-bondong datang ke kubur Nabi atau tabi'in. Ada enggak di masa-masa itu peperangan, ada enggak? Ada. Mereka mengalami kesulitan, ada. Bahkan ada ta'un juga di zaman Umar bin Khattab, enggak ada yang datang. Ada kemarau yang panjang, enggak ada mereka datang. Ada peperangan, enggak ada yang datang ke kubur Nabi untuk minta sesuatu, enggak ada. Kalau kita lihat sekarang, orang berbondong-bondong datang, jutaan orang datang ke kubur untuk minta sesuatu. Ini kalian enggak pernah dengar di zaman. Kemudian di hadis yang selanjutnya Imam Muslim membawakan di mukadimahnya, di sini enggak ada buku ini. Kalau ini berkaitan dengan secara umum kalau ini. Tapi yang kedua ini berkaitan khusus tentang hadis. Dari sahabat Abu Hurairah, dua-duanya dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu an yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhir az-zaman dajjalun kadzabun ya'tunakum min al-ahadith bima lam tasma'u antum wala aba'ukum فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW akan datang pada akhir zaman para dajjal, itu para pendusta. Mereka datang kepada kamu membawa hadis-hadis yang kamu dan bapak kamu tidak pernah mendengarnya. Awaslah kamu dari mengerjakan yang seperti itu. Dan hati-hati kamu dari mereka. Pasti mereka tidak akan dapat menyesatkanmu dan memfitnah kamu. Berarti kalau kita hati-hati kepada mereka, enggak akan menyesatkan. Yaitu mereka, ini kaitan dengan hadis. Orang-orang membawakan hadis-hadis yang mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW. Tapi hadis ini palsu, dusta. Padahal ancamannya berat. Di mukadimah Sahih Muslim juga ada. Dan juga yang lainnya. Ini mutawatir hadisnya. Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta sama aku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempatkan tempat duduknya di neraka. Hadis mutawatir. Man kadzaba 'alayya falyalijin nar. Barang siapa yang berdusta sama aku, maka hendaklah dia masuk ke dalam neraka. Banyak hadis ini mutawatir hadisnya. Dan ini banyak orang-orang membawakan hadis-hadis yang kita enggak pernah dengar. Orang tua kita mendengar. Ini ada yang mau itu. Tapi para ulama sudah membuat buku-buku, kitab-kitab yang menjelaskan tentang kepalsuan hadis itu. Sudah dibuat oleh para ulama. Al-Imam Ibnu Jauzi menulis kitab tentang al-maudu'at, hadis-hadis maudu. Ada hadis yang maudu. Tiga jilid beliau tulis. Dan itu dibawakan oleh sebagian khatib-khatib itu. Hati-hati kepada mereka itu. Mereka dajjalun, kadzabun. Kemudian juga Ibnu Qayyim juga punya kitab Al-Manar Munif fi Sahih wa Dhaif. Kemudian juga Imam Syaukani punya kitab namanya Al-Fawaidul Majmu'ah fi Al-Ahadits Al-Mawdu'ah. Dan yang lainnya banyak para ulama menulis untuk membela agama ini yang menjelaskan tentang hadis-hadis yang palsu supaya umat ini tidak berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang menyampaikan, makanya kita sebagai dai ketika menyampaikan cek dulu hadisnya sahih atau tidak. Jangan asal menyampaikan. Tapi sekarang banyak dai yang enggak punya ilmu. Enggak punya ilmu. Karena enggak punya ilmu, yang paling gampang apa? Untuk disampaikan apa? Cerita, dongeng, itu. Kalau enggak dongeng apa? Nangis. Kenapa? Enggak punya bahan. Enggak pernah baca kitab. Jadi kalau enggak dongeng, nangis. Itu senjatanya dia. Ini semua kebohongan ini. Enggak lama yang seperti umurnya ini yang gini enggak lama, gitu. Ketahuan nih. Terbongkar dari kedustaan itu. Bohong, nangisnya bohong. Bawakan hadisnya bohong, gitu. Ilmunya kadzab dajjal ini. Yang mengatakan demikian siapa? Rasulullah sallallahu kadzabuna dajjalun, mereka ini. Banyak yang seperti ini. Enggak punya modal, mesti kalau dia ceramah nangis. Nangis gitu. Itu modalnya. Yang gini dari zaman dulu ada. Baru sekarang dari zaman Imam Ahmad sudah ada yang ini. Jadi hati-hati yang seperti ini. Dan orang yang menyampaikan hadis, ya tahu bahwa ini dhaif, disampaikan juga, maka dia termasuk salah seorang pendusta. Di mukadimah saya Muslim juga dibawakan, man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibaini. Barang siapa menyampaikan dariku satu hadis yang dia tahu bahwa itu dusta, hadis itu disampaikan juga, maka dia salah seorang pendusta. Dia berdusta di sini sama siapa? Rasulullah. Ancamannya apa? Neraka mutawatir. Jadi hati-hati antum tuh. Jangan menyampaikan hadis kalau antum tidak tahu. Cek dulu di kitab hadisnya. Sekarang ada lagi orang-orang yang seperti itu menyampaikan tanpa enggak tahu. Apa? Kopas itu, kopas-kopas itu loh. Ada orang menyampaikan apa gitu, nulis hadis, dia langsung diambil sama dia, di-share. Atau ditaruh di statusnya dia. Dibawakan hadis. Anda udah cek belum di kitabnya? Sahih apa tidak? Ini masuk. Karena dia menyebarkan. Dia ikut menyampaikan di situ. Man haddatha anni bihadithin yura annahu kadzibun fahuwa adul kadzibain. Ini sahih, riwayat Muslim. Karena saya menyampaikan dariku satu hadis yang dia menyangka bahwa itu baik, hadis itu yang dia menyangka bahwa itu dusta, dia tahu bahwa itu dusta tapi disampaikan juga oleh dia, maka dia termasuk salah seorang pendusta. Jadi antum jangan sekali menyampaikan itu, kalau gak tahu, cek dulu. Saya sering ingatkan juga para penuntut ilmu, para da'i, kalau antum mau nukil dari orang, antum cek kitabnya benar apa tidak itu, di kitab apa, kemudian di juz berapa, halaman berapa, tahqiqin tahqiq siapa, itu ilmiah, karena antum sebagai talibul ilm. Hati-hati itu, kalau enggak nanti termasuk salah seorang pendusta. Kemudian kita lanjutkan asar dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau berkata, sayati unasun yujallukum bisyubuhatil Qur'an fakhuduhum bisunan fa inna ashabas sunan a'lamu bikitabillah. Akan datang satu kaum yang menebat kalian dengan syubhat-syubhat dari Al-Qur'an, maka bantahlah mereka dengan sunnah, karena orang yang berpegang dengan sunnah lebih tahu tentang kitab Allah. Yang dimaksud dengan syubhat di sini sahih riwayat Imam Ad-Darimi Al-Ajurri dalam kitabnya Syariah, dan juga Imam Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibana, dan juga Imam Al-Alikai dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Di sini disebutkan bahwa sayati unasun, nanti akan datang beberapa kaum, yujadilnakum bisyubhatil Qur'an, mereka menebat kalian dengan syubhat-syubhat dari Al-Qur'an. Fakhudhum bisunan, maka bantahlah mereka dengan sunnah. Fa inna ashabas sunan a'lam bikitabillah. Karena orang yang berpegang pada sunnah Nabi SAW lebih tahu tentang kitab Allah. Yang dimaksud dengan syubhat dalam asar tersebut adalah ayat-ayat yang mutasyabihat, karena di dalamnya, dalam Al-Quran tidak ada syubhat. Di dalam catatan kaki dari syarah usul i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi nanti ada orang-orang yang dia bawakan ayat-ayat, karena bid'ah itu dia enggak menguasai sunnah, tidak menguasai. Mesti dibawakan ayat. Sama aja seperti khawarij yang dibawakan ayat ketika mengkafirkan kaum muslimin. Ayat-ayat yang berkaitan dengan orang kafir dilimpahkan, ditujukan kepada orang mukmin, orang muslim. Itu biasanya demikian dari kalangan al-bidah. Karena al-bidah juga mereka banyak hafal Quran seperti khawarij itu. Tapi mereka enggak hafal sunnah. Quran iya, tapi sunnah enggak. Makanya kalau al-bidah Qurannya dihafal, hadisnya hafal. Makanya yang dibawakan nanti siapa? Maudhu. Gitu. Modalnya al-bidah apa? Hadis maudhu. Gitu. Dia apa yang sahih sedikit aja, tapi yang banyak yang ada mereka itu yang maudhu. Nah, kita ketika kita bawakan tentang dalil sesuatu, maka mereka akan membantah kita dengan apa? Dengan syubhat. maksudnya dengan ayat yang mutasyabihat. Maka kata Nabi, kata Umar, peganglah dengan sunnah. Kalau orang yang mengikuti sunnah lebih tahu tentang kitab Allah. Jadi banyak ini yang seperti ini. Oleh karena itu ahlu sunnah memposisikan setiap pelaku bid'ah berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Mereka merasa kasihan kepada orang-orang awam yang mengerjakan bid'ah dan yang mengikutinya, mendoakan mereka agar mendapatkan hidayah dan mengharapkan mereka agar dapat mengikuti sunnah dan petunjuk, serta senantiasa menjelaskan kepada mereka tentang hal demikian itu sampai mereka bertaubat dari bid'ahnya, menghukumi mereka secara zahir dan menyerahkan hal yang rahasia selain zahir kepada Allah apabila perbuatan bid'ahnya bukan bid'ah yang menyebabkan pelakunya jatuh daripada kekafiran. Di dalam kitab Al-Wajiz fi Aqidatus Salafus Shalih. Itu perhatikan, Ahlussunnah memposisikan setiap pelaku bid'ah antara satu dengan yang lainnya berbeda. Saya ulangi, Ahlussunnah memposisikan setiap pelaku bid'ah berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ahlussunnah itu kasihan kepada orang yang mengerjakan bid'ah. Jadi perhatikan, orang Ahlussunnah itu sangat kasihan kepada mereka. Kata Syekhul Islam, Ahlussunnah itu a'lamun nas wa arhamun nas. Jadi Ahlussunnah itu orang yang paling tahu tentang Quran Sunnah dan dia paling sayang kepada manusia. Jadi ketika ada orang berbuat bid'ah, kita sebagai orang yang beriman kasihan dengan dia. Kalau yang berbuat bid'ah orang tua kita, masa kita musuhin dia? Kita kasihan dengan orang ini atau saudara kita yang berbuat bid'ah, atau keluarga kita, kita kasihan. Yang kedua, di sini sebutkan, itu yang pertama, kasihan dengan mereka. Yang kedua, mendoakan mereka agar mereka mendapatkan apa? Hidayah. Antum yang tinggal itu, ketika orang tua antum dia tetap masih mengerjakan bid'ah, sudah diberikan nasihat, sudah diingatkan, tetap antum doakan dengan kebaikan, atau saudara, atau keluarga. Kemudian yang ketiga, senantiasa menjelaskan kepada mereka tentang yang demikian sampai mereka bertaubat dari bid'ah. Maksudnya menjelaskan tentang sunnah dan tentang bahaya bid'ah. Terus, gak boleh berhenti kita menjelaskan itu. Kemudian yang keempat, bahwa al-sunnah menghukumi secara zahir. Jadi kita yang zahir menilai mereka itu. Zahirnya bid'ah ya kita laku. Hukumi demikian. Selama bid'ahnya itu bukan yang menyebabkan kepada kekafiran. Ada bid'ah-bid'ah yang membawa kepada kekafiran. Seperti Jahmiyah, yang mereka mengingkari sifat-sifat Allah. Mengkenal ada sifat Allah. Maka dikatakan oleh para ulama, Jahmiyah itu kufar. Jahmiyah itu adalah kafir. Jadi para ulama itu dalam menetapkan itu sudah dilihat bagaimana sesatnya mereka. Enggak sembarangan menuduh, tidak. Tapi mereka sudah lihat ini berbahaya dan ini mengeluarkan mereka dari agama Islam. Tapi mereka juga mendakwakan, tapi tetap mereka seperti itu. Kemudian selanjutnya, sesungguhnya ulama ahli hadis dan ahli fikih telah membuat banyak bab dalam kitab-kitab mereka tentang menjauhi al-bid'ah. Saya mau tanya kepada antum, ini bab ini, poin ini membahas tentang apa ini? Poin ini membahas tentang apa? Ini judulnya ada, apa? Sikap Ahlussunnah kepada al-bid'ah. Jadi antum harus tahu, jangan antum baca apa ini babnya, bab apa ya, enggak tahu. Banyak yang penuntut ilmu seperti itu. Jadi pembahasan kita mauqif Ahlussunnah wa jama'ah min ahlil bid'ah. Jadi para imam ahli hadis dan ahli fikih telah membuat banyak bab dalam kitab mereka tentang menjauhi al-bid'ah, tentang sikap Ahlussunnah kepada al-bid'ah. Di dalam Sunan Abi Dawud, karya Imam Abu Dawud As-Sijistani rahimahullah, yang wafat tahun 275 Hijriah, dicantumkan bab mujanaba alil ahwa wa bughdihim. Bab menjauhi dan membenci pengikut hawa nafsu. Itu al-bid'ah. Itu dalam kitabnya Kitabus Sunnah dinamakan dalam kitabnya itu Kitabus Sunnah oleh Imam Abu Dawud. ini ada di bab yang ketiga di kitab sunnah itu, setelah kitab sunnah di bab yang ketiga dijelaskan tentang mujanabah alil ahwa wa bughdihim. Kemudian yang kedua di dalam kitab al-ibana yang ditulis oleh Imam Ibn Battah al-Uqbari yang wafat tahun 387 Hijriah, dicantumkan bab yaitu at-tahdhir min suhbati qaumin yumriduna al-quluba wa yufsiduna al-iman, peringatan tidak bolehnya bergaul dengan kaum yang dapat membuat hati menjadi sakit dan merusak iman. Siapa maksudnya di sini? Ahlul bidah wal ahwa. Jadi enggak boleh kita berteman dengan mereka, enggak boleh bergaul dengan mereka, tidak boleh. Karena mereka adalah kaum yang membuat hati ini menjadi sakit dan merusak iman dia. Kalau bergaul dengan ahlul bidah, itu rusak hatinya dan rusak imannya. Kalau rusak hatinya, tadi berkaitan dengan apa? Rusak hatinya berkaitan dengan apa tadi? Itu gak paham. Maksud saya, ketika disebutkan rusak hatinya, itu berkaitan dengan apa dengan tadi hadis yang saya sebutkan? Artinya, dia termasuk orang yang tidak mengingkari kemungkaran dengan hatinya. Itu kan termasuk, kata Nabi, selemah-lemah iman. Itu paling lemah iman itu. Ketika dia berteman dan bergaul dengan al-bidah, hatinya itu rusak sudah. Imannya rusak, hatinya juga rusak. Yang ketiga, dalam kitab I'tiqad karya Imam Al-Baihaqi rahimahullah yang wafat tahun 458 Hijriah, dicantumkan bab an-nahyu an mujalasati ahlul bidah, larangan berteman dan bergaul dengan ahlul bidah. Ini Imam Baihaqi, mazhabnya mazhab Syafi'i. Dia punya kitab Sunan Al-Baihaqi, punya Sunan As-Saqi dan yang lainnya, banyak kitabnya. Kemudian yang keempat, di dalam kitab Syarah Sunnah oleh Imam Al-Baghawi. Kitab Syarah Sunnah banyak ini. Di kitab Syarah Sunnah oleh Imam Al-Baghawi yang wafat tahun 516 Hijriah. Beliau dikenal dengan Muhyi Sunnah, yang menghidupkan sunnah, Imam Baghawi ini. Dia punya tafsir, dia punya kitab Syarah Sunnah. Bukan satu kitab ini, kitab Syarah Sunnah ini 20 jilid ya, Syarah Sunnah. Dicantumkan bab mujanabah alil ahwa, bab menjauhi pengikut hawa nafsu. Di dalam yang kelima, dalam kitab At-Targhib wa Tarhib karya Imam Al-Munziri rahimahullah yang wafat tahun 656 Hijriah, dicantumkan bab At-Tarhib min hubbil asrar wa ahlil bid'ah, ancaman mencintai orang-orang yang melakukan kejelekan dan bid'ah. Bisa dilihat dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib di juz yang ketiga. Jadi enggak boleh itu berteman dengan ahlul bid'ah, enggak boleh. Yang keenam, di dalam kitab Al-Adhkar karya Imam An-Nawawi rahimahullah yang wafat tahun 676 Hijriah, dicantumkan bab at-tabarri min ahlil awa wal bid'ah wal ma'asi, bab berlepas diri dari ahlul bid'ah dan pelaku maksiat. Ini dalam kitab Al-Adhkar, kitab tentang zikir oleh Imam Nawawi dimasukin tentang ini. Artinya kita berlepas diri dari ahlul bid'ah dan pelaku maksiat. Nanti bisa dilihat dalam kitab Sahih Kitab Al-Adhkar wa Da'ifuhu yang ditahqiq oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali juz yang kedua. Bahkan sebagian ulama menjadikan sebagai salah satu landasan dasar dalam mencari ilmu dengan judul bab larangan menerima atau menimba ilmu dari ahlul bidah. Enggak boleh kita belajar dengan ahlul bidah, enggak boleh menuntut ilmu dari ahlul bidah, enggak boleh. Enggak boleh mendengarkan ceramahnya ahlul bidah, tidak boleh. Sama sekali. Rasulullah SAW bersabda, inna min asyratis sa'yul tamas al-ilmu indal asagir. Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah seorang menimba ilmu dari al-asagir. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibn Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhud Al-Alikai dalam syarah usul i'tiqad al-sunnah wa jamaah, Imam Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Jami Bainul Mufadli, dari sahabat Abu Umayyah Al-Jumayzi radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah bersabda di sini, inna min asyratis sa'a, sesungguhnya di antara tanda kiamat, ayyul tamasul ilmu indal asagir, yaitu menuntut ilmu, menimba ilmu dari al-asagir. Kata Imam Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah, beliau menafsirkan kalimat al-asagir adalah ahlul bid'ah. Artinya enggak boleh kita nuntut ilmu kepada al-bid'ah, enggak boleh belajar kepada al-bid'ah, enggak boleh duduk dengan al-bid'ah, enggak boleh mendengarkan ceramahnya al-bid'ah, tidak boleh. Jadi antum jangan merasa pengen tahu ya ceramah-ceramahnya al-bid'ah. Enggak boleh antum dengarkan sama sekali. Enggak boleh. Jadi nuntut ilmu kepada mereka enggak boleh. Kemudian Syekh Albani juga menjelaskan tentang makna ini. Kata beliau dalam kitabnya Silsilah Hadits As-Sahihah, namun dia di footnote 815. Al-Asagir bisa juga maknanya orang-orang yang bodoh yang berbicara tentang Al-Quran Sunnah tanpa ilmu, tanpa pemahaman yang benar. Dalam silsilah hadith sahihah di hadis nomor 695. Artinya enggak boleh kita mendengarkan atau belajar dengan mereka. Dan banyak orang belajar dengan al-bid'ah ini. Juga belajar dengan orang yang enggak punya ilmu. Tidak punya ilmu, kita belajar sama mereka. Kan banyak yang seperti ini. Mereka ini ruwaibidhah. Orang-orang yang enggak punya ilmu sama sekali. Lebih bicara tentang masalah besar. Jadi antum jangan belajar. Ada orang yang dulunya di pondok yang menguasai ilmu. Belajar lagi ke luar negeri. Kemudian sekarang berkecimpungnya di mana? Tentang politik. Antum jangan belajar orang ini. Gak ada manfaatnya. Kenapa? Yang lebih menguasai sekarang ini apanya? Politik, bukan ilmu agama. Udah hilang ilmu agamanya udah. Antum jangan belajar orang seperti ini. Dan ini banyak sekarang ini. Gak ada manfaatnya. Lagi udah sibuk dengan dunia. Kita punya ilmu, belajar di hari. Dan secara usul itu diketahui sunnah jamaah oleh Imam Al-Bukhari. Terbaik. Para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian setelah itu para tabi'in. Semuanya adalah penjaga-penjaga sunnah. Dan mereka melarang bersahabat dengan orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Dalam kitab syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Kemudian Imam Hasan al-Basri rahimahullah yang wafat tahun 110 Hijriah berkata, la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum wa la tasma'u minhum. Janganlah kalian duduk dengan pengikut hawa nafsu, jangan berdebat dengan mereka, dan jangan mendengar perkataan mereka. Ini diriwayatkan oleh Imam Darimi dalam sunannya, Ibnu Battah al-Bukhari dalam kitab yang dibana, dan juga Al-Alika dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Imam Hasan al-Basri rahim mengatakan, jangan kalian duduk bersama ahlul bid'ah. Jangan duduk. Jangan berdebat dengan mereka. Karena khawatir nanti akan masuk syubhat mereka. Jadi boleh berdebat ke siapa? Orang yang alim. Wala tasma'u minhum, jangan mendengar perkataan mereka. Artinya enggak boleh mendengar perkataan ahlul bid'ah, enggak boleh. Enggak boleh dengar ceramahnya ahlul bid'ah, enggak boleh. Dan antum jangan dengar itu ceramah-ceramahnya ahlul bid'ah. Kemudian Imam Yahya bin Katsir rahimahullah yang wafat tahun 132 Hijriah, beliau berkata, "Idza laqita sahiba bid'atin fi tariqin fakhudh fi ghairihi." Jika engkau bertemu dengan pelaku bid'ah di jalan, maka ambillah jalan yang lain. Lihat Al-Bid'ah wa Nahyu Anha oleh Ibn Bas Wadhah, dan juga Syariah oleh Imam Al-Jurri, dan Syarah Usul I'tiqad oleh Sunnah Jamaah. Selanjutnya Imam Abu Kilabah Ar-Raqashi yang wafat tahun 104 Hijriah, dia berkata tentang Al-Bid'ah, la tujalisuhum wa la tukhalituhum فإنه لا آمنوا أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم كثيرا مما تعرفون. Jangan kalian duduk bersama mereka dengan ahlul ahwa wal bidah. Jangan bergaul dengan mereka, sebab aku khawatir mereka menjerumuskan kamu ke dalam kesesatan dan mengaburkan kepada kamu banyak dari hal yang apa-apa yang telah kalian ketahui. Di dalam kitab Al-Bidah wa Nahyu Anha oleh Imam Muwatta, kemudian juga dalam kitab As-Sunnah oleh Imam Abdullah bin Imam Ahmad bin Hanbal, dan juga dalam kitab Asy-Syariah oleh Imam Al-Ajuri dan yang lainnya. Kemudian selanjutnya, ketika dua orang pengikut hawa nafsu yang mendatangi Muhammad bin Sirin rahimahullah, seorang tabi'i yang wafat tahun 110 Hijriah, keduanya, ini kedua ahlul bidah ini, keduanya berkata kepada Imam Muhammad bin Sirin, aku akan menyampaikan kepadamu satu hadis. Beliau berkata, tidak. Keduanya berkata, kami akan membacakan kepadamu satu ayat dari kedua. Beliau menjawab, tidak. Kalian pergi dariku atau aku yang pergi dari kalian. Diriwayatkan oleh Imam Darimi dalam sunannya, Ibnu Battah dan yang lainnya. Artinya para ulama itu enggak mau mendengar omongannya berbeda. Meskipun dia bukan hadis. Betul bukan hadis Nabi, tapi ditambah dengan apa? Pemahaman mereka dengan ra'yunya, syubhat yang masuk itu berbahaya buat kita. Atau ayat ditafsirkan menurut apa? Ra'yunya. Jangan. Kalau Imam Taus ditutup ini. Bahkan berkata pada anaknya, kamu tutup telinga kamu. Jangan kamu dengarkan ahlul bidah itu. Dia ngomong, tutup telinganya. Kalau sekarang enggak didengarkan ceramahnya ahlul bidah. Disetel. Wallahu musta'an wa alaihi tuqlan. Kemudian Imam Al-Barbahari rahimahullah yang wafat tahun 329 Hijriah mengatakan, jika engkau melihat seorang duduk bersama al-bid'ah, berikanlah peringatan keras dan jelaskanlah kepada dia tentang kepribadiannya. Apabila orang tersebut tetap duduk bersama al-bid'ah setelah ia mengetahui, maka jauhilah dia karena ia termasuk pengikut hawa nafsu. Itu ancaman-ancaman para ulama tegas di sini. Dan bisa lihat di Syarh Sunnah oleh Imam Al-Barbari Tahqiq Abdurrahman bin Ahmad Al-Jumaizi. Kemudian Imam Al-Barbari juga rahimahullah mengatakan, jika engkau melihat suatu kebid'ahan pada seorang, jauhilah, sebab yang ia sembunyikan darimu lebih banyak dari apa yang diperlihatkan kepada kamu. Kemudian Imam Al-Baghawi rahimahullah yang wafat tahun 516 Hijriah berkata, Nabi SAW telah mengabarkan tentang akan terjadinya perpecahan pada umat Islam ini, timbulnya pengekor hawa nafsu dan bid'ah di antara mereka, dan beliau SAW telah memastikan bahwasanya keselamatan itu bagi orang yang mengikuti sunnah beliau SAW dan sunnah para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Oleh karena itu hendaknya bagi seorang muslim apabila melihat seseorang yang melakukan sesuatu berdasarkan hawa nafsu dan perbuatan bid'ah yang diyakininya atau meremehkan suatu sunnah, hendaklah ia menghajarnya, mengisolasi, berlepasi darinya dan meninggalkannya, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Maka janganlah engkau memberi salam kepadanya, dan apabila ia mengucapkan salam, janganlah dijawab sampai akhirnya ia mau meninggalkan perbuatan bid'ahnya dan kembali kepada kebenaran. Ini bisa dalam Syarh Sunnah oleh Imam Al-Baghawi. Beliau juga, Imam Al-Baghawi mengatakan, telah berlalu sunnah para sahabat, tabi'in, serta orang-orang mengikutinya, dan seluruh ulama al-sunnah telah sepakat untuk memusuhi al-bid'ah dan menghajar, mengisolasi mereka. Imam Siddiq Hasan Khan rahimahullah yang wafat tahun 1307 Hijriah berkata, termasuk sunnah Nabi itu hajar, mengisolasi al-bid'ah, memisahkan dari diri mereka, meninggalkan debat kusir, meninggalkan bertengkar tentang masalah yang sudah jelas dalam Al-Quran dan Sunnah. Artinya enggak mau bertengkar dengan mereka kalau sudah jelas masalah ini. Setiap hal yang baru dalam agama termasuk bid'ah. Tidak boleh membaca buku-buku, perhatikan tuh, tidak boleh membaca buku-buku yang ditulis oleh al-bid'ah. Tidak boleh mendengarkan perkataan mereka dalam masalah-masalah yang prinsip maupun furu' yang cabang dalam agama. Sebagaimana bid'ahnya Rafidah, Khawarij, Jahmiyah, Qadariyah, Murji'ah, Karamiyah dan Mu'tazilah, semua firqah tersebut termasuk firqah golongan yang sesat dan jalannya mereka adalah jalan yang bid'ah. Ya, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, baik. Demikian ikhwan Islam azakumullah, para pemerhati roja sekalian, materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz. Terima kasih banyak jazakallahu khair pada Ustaz yang sudah memberikan materi, insyaallah bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk selanjutnya kami akan buka sesi interaktif, sesi soal jawab, dan sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi hari ini. Nah, yang pertama kami akan ajukan pertanyaan dari Irwan Gunawan yang berada di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana sikap kita saat kita mendengarkan khutib Jumat yang diisi atau disampaikan oleh ahlul bid'ah, sedangkan di satu sisi kita diperintahkan untuk memperhatikan khutib yang berceramah ketika di hari Jumat? Mohon jawaban dan penjelasannya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah. Ditanyakan bagaimana kita mendengarkan khutbah Jumat. Khutbah Jumat ini khatibnya dari al-bid'ah. Maksudnya dibalikkan pertanyaan, kenapa antum sholat di masjidnya al-bid'ah? Kenapa? Kecuali dalam kondisi yang memang kita enggak bisa. Artinya kita kerja di kantor, masjid sebelah kantor itu ya khatibnya al-bid'ah. Kalau bisa kita meninggalkan kalau masih ada tempat yang lain. Kalau enggak ya terpaksa kita. Terpaksa gitu. Sebab kalau seorang muslim dia wajib sholat Jumat, wajib, dan bersama kaum muslimin. Gak bisa sholat Jumat sendirian, gak bisa. Nah, dia harus sholat bersama kaum muslimin. Jadi kondisinya terpaksa. Kalau dia sudah tahu demikian bahwa di tempat itu khotibnya dari al-bid'ah, dia cari masjid yang lain, yang sunnah, yang khotibnya itu dia memang ahlu sunnah. Dia perhatikan itu. Karena apa? Antum dengarkan perkataannya al-bid'ah itu berbahaya. Mungkin awal, oh saya kuat, saya udah ngaji, tapi lama-kelamaan kan syubhat masuk. Hati manusia kan lemah. Sebagaimana perkataan Imam Az-Zahabi, al-qulubu dha'ifah wa syubah khattafa. Hati itu lemah, sedangkan syubhat menyambar terus. Jadi antum harus cari masjid yang sunnah. Jadi gak bisa setiap Jumat di situ, gak bisa cari yang lain. Kecuali kalau gak ada lagi dan sangat jauh, gak mungkin kita jalan. Ya kondisi terpaksa. Tapi tetap antum istighfar kepada Allah dan terus baca kitab-kitab atau buku-buku Ahlu Sunnah. Sehingga untuk menepisnya, di samping kita istighfar, taubat kepada Allah, ya baca buku Ahlu Sunnah. Supaya ceramahnya dia itu hilang, gak berbekas dalam hati kita. Wallahu a'lam. Yang lain. Nah, baik, terima kasih banyak sekurang jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Nama yang kedua kami akan ajukan. Nama, ada beberapa pertanyaan senada yang kami simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana jika ada seorang da'i yang tadinya dia sering menyampaikan sunnah-sunnah atau ceramah dengan banyak hadis sahih, tapi akhir-akhir ini dia menampilkan berinteraksi dengan ahlu bid'ah, bahkan duduk-duduk dan mengundang makan dengan mereka, apakah kita tetap boleh mengambil ilmu dengannya? Ustaz, mohon jawaban dan nasihatnya. Wassalatu wassalamu rasulullah. Kita bisa tahu kan kalau orang itu dia punya ilmu, itu kelihatan dari ilmunya. Ketika dia ceramah itu kan kelihatan orang itu berilmu atau tidak. Enggak semua ustadz yang dikatakan ahlu sunnah itu kita belajar, enggak, kita lihat dong. Pertama dari akidahnya, yang kedua dari manhajnya, yang ketiga dari akhlaknya, yang keempat yang penting ilmunya ada atau tidak dia. Kan ada orang menisbatkan diri ahlu sunnah tapi gak punya ilmu. Kenapa dia gak punya ilmu? Karena gak pernah baca. Apa beliau kalau belajar di luar negeri udah pasti itu gak hilang ilmunya? Ya hilang, gak berjalan dengan waktu. Kalau dia gak ngulangi lagi, gak merojak lagi. Dan dari pondok banyak yang ilmunya hilang, banyak udah, ribuan, mungkin langsung ribu sudah hilang, yang hilang ilmunya. Jadi dia harus apa? Harus apa? Harus baca. Antum sebagian besar ini hadir gak waktu tablik akbar? Hadir gak? Di silang siang sebelum yang lalu? Hadir. Di terakhir itu saya berikan nasihat terakhirnya. Nasihat pertama tentang apa? Kalau antum masih ingat, kalau antum betul ikut ngaji ya, ikut hadir, itu di itu saya sampaikan spontan, itu saya sampaikan waktu itu. Nasihat yang pertama tentang apa? Ada 6 atau 7 nasihat waktu itu. Baca dan baca. Jadi saya suruh baca. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Bahkan saya suruh antum baca hadis setiap hari berapa? 1. Itu. Benar, rata-rata banyak ustaz yang enggak baca. Ceramah terus, kapan bacanya? Bahkan sehari ngisi 2 kali, 3 kali, kapan bacanya? Kalau para ulama tuh bacanya 10 jam atau 15 jam. Ngisi paling sekali aja. Apa 2 hari sekali, 3 hari sekali, atau seminggu sekali. Enggak seperti sekarang. Ceramah 1 hari bisa 3 kali. Ya banyak apa? Yang enggak ada isinya. Udah dibuktikan. Atau orang awam. Banyak kan orang-orang awam yang ngadu, Ustaz, saya dengar ceramah Ustaz Fulan, enggak ada isinya, Ustaz. Tong kosong, nyaring bunyinya. Itu orang awam loh, yang nilai. Gimana yang nilai Ustaz? Kenapa? Dia tidak baca. Gimana pagi dia ngisi, sore ngisi, malam ngisi. Ya enggak ada yang bisa disampaikan. Orang mau ngisi ini aja sekarang nih, saya mau ngisi ini. Bacanya 2 malam. Sampai malam bacanya, untuk persiapannya. Itu untuk 1 kali ngisi. Di sehari 3 kali. Allah Musta'an. Yang diisi apa? Dongeng. Gitu. Nah kalau udah yang seperti itu gak ada ilmunya, udah kelihatan tuh gak ada ilmunya. Kalau antum dengar ceramahnya gak ada ilmunya. Ketika gak tahu tentang ilmunya, gak tahu tentang akidah, tentang man, kita gak tahu juga mana aja, tapi ngakunya salam. Sekarang tiba-tiba duduk dengan ahlul bidah, ya antum jangan belajar, jangan dengarkan ceramahnya, karena gak ada isinya. Gitu. Kan penilaian itu yang pertama dari apa? Akidahnya. Yang kedua dari manhajnya. Yang ketiga dari akhlaknya. Yang keempat, ilmu. Yang paling besar ini ilmu. Bagaimana dia bisa menyampaikan ilmu? Dan sebagian ustaz-ustaz sudah saya nasihati sebagian. Yang ketemu saya nasihati. Antum belajar, antum gak punya ilmu. Saya katakan, kepada siapa aja? Atau dia punya gelar doktor. Saya pernah katakan, antum belajar, antum gak punya ilmu. Kan kelihatan dari mukanya, kelihatan gak pernah belajar. Dari omongannya, ceramahnya, saya pernah dengar, oh gak ada ilmu nih orang ini, gak ada isinya. Samsel gak ada isinya. Baca hadis, kata ulama. Ulama siapa? Kata ulama paling gampang, kata ulama udah paling gampang. Nah, berarti ini orang gak ada ilmunya, dia berarti gak baca. Makanya talibul ilm harus baca. Di buku menuntut ilmu, saya jelaskan berapa bacanya. 4 jam sehari. Kalau bisa 10 jam sehari. Kalau bisa. Begitu. Tetap wajib cari maisha, wajib. Wajib. Cuma dia belajar gak wajib, dakwah juga wajib. Disampaikan. Tapi gak seperti sekarang, ceramah-ceramah gak ada. Hatta di zaman ulama salaf juga gak ada. Ceramah sehari 3 kali, mana ada. 2 kali sehari. Kalau ngisi di pondok ya enggak ada masalah. Karena itu pendidikan, lembaga pendidikan enggak ada masalah. Tapi ceramah ke sana kemari enggak ada. Seperti sekarang yang udah saya sampaikan juga banyak orang yang safari dakwah ke Jakarta. Ngapain dia? Apa enggak ada ustaz Jakarta? Oh, dia udah paling alim, mana paling alim nih. Gitu. Ada datang di Jakarta. Kan seolah-olah seperti itu kan. Berarti ada ujub di situ. Ujub minal muhlikat. Ini banyak seperti ini nih. Antum jangan, saya katakan jangan datang udah. Antum di daerah antum lebih manfaat. Jadi kalau kita bicara soal dakwah ini panjang nih, panjang. Gitu. Saya sebenarnya pengen ngomong kepada para dai, khusus para dai aja. Gitu. karena mereka yang di lapangan dia harus tahu tentang ilmu ini yang berkaitan dengan dakwah. Jadi jawaban saya sementara itu. Itu. Wallahu a'lam. Yang lain. Alhamdulillah, terima kasih banyak Syekh Fadzil Khadatas jawaban Ustaz. Dan selanjutnya kami ajukan kembali ketiga pertanyaan. Namun ada beberapa pertanyaan juga yang sama mengenai pertanyaan ini. Ya Ustaz, mengenai hajar kepada ahlul bid'ah, apakah bisa diterapkan pada zaman sekarang di mana mereka merupakan mayoritas dan ahlus sunnah salafi merupakan minoritas? Mohon jawaban dan penjelasannya. Wassalamualaikum. Bagus pertanyaannya. Apakah bisa diterapkan? Bisa diterapkan. Karena Allah memerintahkan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kamu. Jadi tetap harus dilaksanakan masalah seperti ini. Karena hadis Nabi menyebutkan demikian. Walaysa wara'a dzalika minal imani habatu khardal, bukan masalah kecil loh, ini masalah besar. Kadang yang para dai itu dulu, zaman dulu, sekarang enggak, tetap sekarang juga. Yang paling lemah dengan apa? Dengan hati. Artinya kita wajib apa? Mengingkari, enggak boleh duduk dengan albidah, enggak boleh bersama albidah, enggak boleh sama sekali. Ini agama, bukan mainan, ini agama. Itu. Jangan mengatakan kalimat-kalimat, oh itu dulu zamannya ulama salaf, sekarang enggak. Bisa dilaksanakan sekarang. Enggak mampu dengan tangan, dengan apa? Lisan. Enggak mampu dengan lisan? Nanti Nabi menyebutkan, "Faman jahada bi yadihi fa huwa mu'min, wa man jahada bi lisani fa huwa mu'min, wa man jahada bi lisani bi qalbi fa huwa mu'min, wa laysa wara'a dzalika min al-imani habatu khardalin." Nasnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau diapakan sabda ini? Jelas nas. Barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan tangannya, termasuk orang beriman. Barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan lisannya, termasuk orang beriman. Barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan hatinya, termasuk orang beriman. Dan tidak ada lagi setelah itu iman, meskipun seberat bisawi, kalau dia tidak mengingkari. Artinya tetap kewajiban mengingkari bidah, wajib atau tidak? Wajib. Dan perkataannya para da'i sekarang ini mengatakan bukan zamannya. Antum meremehkan omongannya. Siapa? Sabda Rasulullah. Yang kedua perkataan para sahabat. Yang ketiga perkataan para imam ahlus sunnah. Ini kan saya bawakan nih perkataan imam ahlus sunnah. Bagaimana menjauhkan ahlul bid'ah. Ini baru sedikit saya bawakan. Kalau dibawakan puluhan habis kitabnya nih. Semua isinya menghajar ahlul bid'ah. Cuma sedikit saya bawakan. Mau bawakan lagi banyak perkataan ulama ahlus sunnah tentang tidak bolehnya duduk bersama ahlul bid'ah. Enggak boleh mendengarkan perkataan mereka. Banyak, ratusan. Ini baru sedikit saya bawakan ini. Sekedar orang itu harus tahu bahwa kita ini enggak boleh dekat dengan ahlul bid'ah. Nas, ahlul bid'ah itu merusak hati. Yang pertama merusak apa? Agama, jelas. Yang kedua merusak hati. Yang ketiga merusak akal. Yang keempat merusak persatuan. Yang merusak persatuan ahlul bid'ah. Maka Nabi menyebutkan mereka orang-orang yang berpecah belah mereka itu. Lagi merusak yang lainnya. Ahlul bid'ah merusak. Jadi jangan kita berteman dengan ahlul bid'ah. Jadi jangan menganggap ringan masalah bid'ah ini, yang menganggap ringan. Harus besar. Karena apa? Syariat menganggap itu besar. Agama menganggap itu besar. Menyesatkan. Merusak agama ini. Merusak. Jadi jangan orang anggap, oh bukan masanya. Jadi kalau bukan masanya, kita bergaul dengan mereka. Ini kebodohan. Ini kebodohan. Bahkan ini dai-dai yang merusak agama. Yang omongan dai-dai ini merusak agama ini, orang-orang ini. Ini bukan masanya, bukan kecil untuk ngomong seperti ini, bukan kecil. Ini bukan masanya. Itu zaman ulama salaf begitu, sekarang enggak. Oh, jadi sekarang antum mau duduk sama mereka. Antum siapa yang didapat? Enggak ada. Antum juga enggak pernah dakwah kan berada lebih dah. Ngomong juga enggak. Sampai perkataan qulub bidan dolalah enggak mau diucapkan lagi, takut dia dengan bidah. Kenapa? Takut nanti ceramahnya enggak boleh lagi. Nanti gimana? Enggak boleh dibangun masjid nanti. Kalau bilang bidah, tetap dakwakan. Qulub bidatin dolalah wa qulub dolatin finnar. Sampaikan. Enggak usah takut. Bukan pada takut, ustaz-ustaz nih. Mengatakan, "Oh, kita kan kita harus bersatu. Sudah dijelaskan loh, di Mukaddimah, dan ada di, anda bisa lihat tuh Mukaddimah pembahasan ini sudah ada di channel Mia. Nanti anda lihat Mukaddimahnya. Mereka katakan persatuan, persatuan. Allah sudah sebutkan tentang masalah ini dalam surah Al-Hasyr. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Terakhirnya Allah katakan apa? Li'annahum qaumun la ya'qilun. Kata Allah dalam surah Al-Hasyr, Allah menyebutkan, engkau sangka mereka itu bersatu, tapi apa? Wa qulubuhum syatta, kata Allah, hati mereka berpecah belah. Kenapa? Mereka enggak punya akal. Orang enggak punya akal. Jadi orang kalau bergabung dengan ahlul bidah, punya akal atau tidak? Enggak punya akal. Li'annahum qaumun la ya'qilun. Enggak punya akal mereka. Bukan enggak punya akal, enggak punya apa? Agama, enggak punya prinsip dalam beragama. Enggak punya sikap dalam beragama, enggak punya sikap. Ini merusak nih dai-dai ini, enggak merusak agama ini. Dai dai mengatakan bukan masanya sekarang ini. Kita dalam bidah. Masanya sekarang ini. Karena yang bersabda siapa? Rasulullah. Antum katakan perkataan Rasulullah untuk zaman dulu, sekarang enggak. Perkataan Rasulullah zaman dulu dan sampai hari kiamat. Sabdanya Rasulullah yang harus kita terapkan dan kita wajib laksanakan kalau kita orang yang beriman. Jadi antum hati-hati loh berkata, perkataan yang antum sangka itu kecil. Tahsabuhu hayyinan wa huwa indallahi azim. Allah sebutkan dalam surah An-Nur. Kamu sangka perkataan itu kecil, tapi di sisi Allah besar nanti dosanya itu. Naam, silakan yang lain. Ya, baik, sekurang-kurangnya sebagai nasihat yang sangat berharga untuk kita semua. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali. Ya Ustaz, mohon nasihat bagi para pengelola pondok dan sekolah di mana mereka kesulitan mencari guru yang sesuai spesifikasi diinginkan, yaitu sesuai bidang-bidangnya, tapi di satu sisi juga ingin yang berakidah manhaj dan salaf. Sehingga karena kesulitannya tersebut, sebagiannya guru-guru tersebut diambil dari yang belum paham akidah dan manhaj salaf. Mohon jawaban dan nasihatnya Ustaz. Berkaitan dengan pondok, ini panjang ini, mestinya saya sampaikan kepada orang-orang yang ngajar di pondok dan pemilik pondok. Ini bukan masalah kecil, masalah besar, masalah pondok, masalah pembinaan umat di atas akidah yang benar, di atas manhaj yang benar. Antum gak bisa menganggap ringan karena antum sudah punya sekolah, kemudian ya guru dari mana aja, gak boleh. Antum harus didik dulu guru itu di atas akidah yang benar, di atas manhaj yang benar. Kalau tidak, gak boleh dia ngajar, tidak boleh. Ini pengalaman saya, ya, pengalaman saya. Saya ngajar di pesantren Ali Irsyad Tengaran tahun 1988 sampai 1992 gitu. Itu murid saya sebagian ada yang jadi dokter sekarang ini gitu. Cuma gak jelas manhajnya. Ada yang udah EAC banyak deh, ratusan udah. Belum lagi yang MA yang segala macam. Itu murid saya. Itu waktu saya masuk, saya bilang sama wakafnya. Waktu itu Ami Umar Abdad rahimahullah, saya bilang waktu itu saya sama Ja'far Umar Talib, panglima laskar jihad rahimahullah. Ini kata panglima udah enggak benar dalam Islam, laskar jihad udah enggak benar. Ini belum jadi apa-apa, dia belum jadi apa-apa. Tahun 88 kita datang Ami Umar, ini kita mau ngajar di pondok itu. Sudah ada pondok, sudah ada. Sudah ada yang ngajar, sudah ada ustadz yang ngajar. Waktu itu dari Gontor. Dan tidak menerapkan akidah, manhaj tidak terapkan. Kalau Jumat, liburan, ya, nonton bioskop. Mereka ngerokok juga. Saya bilang sama yayasan, gimana kalau kita keluarkan mereka? Kalau mereka tidak seakidah semuanya, kita keluarkan mereka. Silakan antum, keluarkan. Kita udah enak, udah kebebasan. Kita keluarkan, satu persatu kita keluarkan. Karena enggak mau ikut dengan akidah dan manhaj kita keluarkan satu persatu, kita keluarkan. Kita cari guru yang betul-betul mau ikut dengan akidah salaf, manhaj salaf. Seperti itu mestinya. Kita enggak menggampangkan masalah akidah, masalah manhaj ini enggak gampang. Bahwa kalau dia rusak, yang rusak nanti siapa? Murid-murid dia rusak nanti. menjaga bagaimana murid ini jadi orang-orang yang baik. Meskipun kita usaha seperti itu usaha yang maksimal. Adapun setelah itu dia sesat, bukan urusan kita. Tapi kita berusaha dengan akidah yang benar, manhaj yang benar. Maka antum bertakwa kepada Allah tentang masalah ini. Antum akan ditanya oleh Allah. Yang punya pondok nih, yang lola pondok, dia akan ditanya dari kiamat nanti oleh Allah. Bagaimana dia ngelola pondok? Dia benar atau tidak? Kenapa dipanggil guru-guru yang tidak ngerti akidah, enggak ngerti manhaj? Berat. Kenapa enggak didik mereka di atas akidah yang hak, manhaj yang hak? Ini juga berat kalau dia enggak bertanggung jawab dalam masalah ini. Nah, sekarang orang bikin pondok, bikin sekolah, yang dicari apa? Bukan untuk mendidik, membina anak di atas Islam dan sunnah ala fahmi salaf. Yang dicari duit. Bagaimana antum cari uang dengan pondok ini? Bahkan untuk memperkaya diri dengan pondok. Sudah enggak ada lagi tuh bab zuhud, sudah enggak ada lagi sudah. Hilang tuh bab, banyak bab yang hilang sudah. Gitu. Kenapa? Karena udah kita enggak busnya pondok itu tidak nyari uang, tidak. Tapi bagaimana kita dengan pondok itu, tujuan antum bikin pondok untuk apa? Untuk mendidik mereka kan di atas Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Supaya akidah mereka baik, mereka jadi anak yang soleh, mereka jadi orang yang betul-betul nantinya berdakwah untuk mendakwakan Quran wa sunnah fahmi salam. Itu niatnya. Kalau niat cari duit, ya antum gak usah bikin pondok, antum dagang aja, bikin aja perusahaan antum bikin. Sekarang cari duit semuanya. Antum bikin pondok untuk apa? Untuk mendidik orang, membantu kaum muslimin bagaimana mereka belajar tentang Quran wa sunnah fahmi salam. Gitu. Ya tetap ada bayaran sesuai dengan yang ada, umumnya makannya, listriknya segala macam, ya sesuai dengan itu, gak apa-apa. Tapi gak mahal bayarannya, tidak mahal, sekarang kan mahal. Jadi antum sesuaikan itu. Tapi yang paling penting, bagaimana antum mengajarkan akidah, gimana antum mengajarkan manhaj. Dan ini tanggung jawab semua. Pengurus-pengurus pondok, yayasan-yayasan bertanggung jawab. Akan ditanya Allah di hari kiamat nanti. Akan ditanya, ini bukan masalah kecil loh, masalah besar. Sampai kadang-kadang dia pondok satu ini enggak beres. Bikin apa? Cabang. Allah musta'an wa alaikum. Ini aja enggak beres, bikin cabang. Apa nunggu berat tanggung jawab di hadapan Allah bikin cabang. Nanti karena udah bikin cabang, udah pondok, ya siapa aja guru masuk untuk ngajar. Ya, antum tahu gurunya. Enggak usah. Dia bilang salaf. Tapi kan kita enggak tahu bagaimana di kelas nih ngajarnya. Rusak nanti anak-anak tentang akidah dan manhaj. Yang paling bawah akidah, manhaj. Bagi sholatnya juga antum enggak perhatikan, akhlaknya antum enggak perhatikan. Berat ini, banyak yang seperti ini. Bukan satu ini, ratusan pondok yang seperti ini. Jadi antum hati-hati, bukan masalah kecil, masalah besar. Yang antum dimintakan tanggung jawab di hadapan Allah pada kiamat. Karena Allah berfirman, Nabi bersabda dalam kullukum ra'in wa kullukum mas'ul 'an ra'iyati. Sekarang pemimpin yang akan ditanya tentang pimpinannya. Itu masalah pondok, belum lagi nanti dia istri lagi. Istrinya, anaknya akan ditanya dia. Udah urusan pondok, urusan keluarga, ini akan ditanya dari kiamat. Terus yang paling besar lagi apa diantaranya? Ya tadi masalah akidah, masalah manhaj itu. Masalah apa lagi? Masalah uang. Ini juga berat nih. Yayasan, uang pondok, kemana tuh uang pondok itu? Kemana? Itu akan ditanya oleh Allah. Uang pondok, kemana tuh jalannya uang pondok? Kan banyak juga kadang-kadang ustaz, karena di yayasan pakai uang pondok. Kadang pakai pondok. Kadang buat keluar kota pakai uang pondok. Lantum gak punya duang pakai uang pondok. Enggak benar. Uang itu amanah, akan ditanya Allah dari kiamat. Kadang-kadang di acara keluarga ditulis ini dakwah, udah dakwah. Ini saya ada laporan dari apa? Dari bendahara satu pondok mengatakan, ustaz itu pakai duit jutaan. Tapi ditulis, suruh tulis sama dia, dakwah. Padahal bukan dakwah. Dia mau apa? Mau kunjungan keluarga. Ini nyata loh seperti ini, saya cerita ini. Terjadi. Banyak deh kalau kita bicara soal pondok ini, banyak yang perlu diperbaiki, banyak gitu. Tapi jelas, antum gak boleh nyari guru sembarangan. Harus pilih betul. Terutama masalah akidah, masalah manhaj. Sebab dia akan ngajar kepada anak-anak. Yang kalau anak-anak ini mendapatkan ilmu dari orang ini yang sesat, antum ikut dosanya nanti. Jadi benar-benar harus cari yang teliti. Kalau antum gak sanggup nyari itu, ya jangan bikin pondok dong. Antum gabung aja dengan apa yang ada. Kan sekarang banyak. Maksakan diri untuk bikin apa? Pondok. Udah ada di kota itu. Bukan satu pondok, lebih dari 5 pondok yang besar. Tapi dia maksakan mau bikin pondok. Akhirnya apa? Minta apa? Donasi lagi. Ini bikin pusing umat nih donasi ini. Yang ada manfaatkan untuk ngajar di situ. Kan ini nanti masalah lagi, bikin masalah yang baru lagi gitu. Sudah ada, kecuali nggak ada. Di tempat itu nggak ada pondok antum bangun. Tapi kalau udah pondok ada, bahkan bisa sampai 10 pondok di kota itu, antum mau ngapain? Antum gabung aja, sabar aja. Didik anak-anak ini di atas sunnah apa misal. Kecuali pondok itu semuanya tidak muat, nggak bisa nampung, antum bikin pondok lain nggak apa-apa. Atau manhajnya mereka udah menyimpang, antum bikin pondok nggak apa-apa. Tapi jelas dengan kemampuan yang ada, jangan memaksakan diri dengan pondok yang besar. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Atau masih ada lagi satu lagi? Gak apa-apa, ini kan terakhir kajian kita terakhir ini. Menjelang puasa nggak ada lagi puasa. Artinya nggak ada kajian lagi di bulan Ramadan, nggak ada. Sampai tahun depan lagi. Tahun depan. Sampai nanti insya Allah. Gimana? Bulan Syawal juga dilihat gitu. Fadhal, mungkin satu lagi pertanyaannya. Nah, baik, terima kasih banyak. Alhamdulillah, syukran jazil khair. Dan satu kembali kami ajukan ada pertanyaan, beberapa pertanyaan juga kami gabungkan. Ya Ustaz, mohon kiat-kiat agar kami bisa istiqomah di atas sunnah, di mana kami tinggal di lingkungan yang penuh dan mayoritas melakukan kebid'ahan. Mohon jawaban dan nasihatnya. Yang pertama, antum harus belajar. Betul lingkungannya, yang ada lingkungan kita rata-rata al-bid'ah. Lingkungan kita ini rata-rata di mana aja al-bid'ah, kecuali perumahan-perumahan yang memang di situ banyak orang-orang yang mengikuti sunnah. Tapi enggak ada yang 100% sunnah, enggak ada. Masih juga ada ahli bid'ahnya. Gitu. Betapa yang bilang perumahan-perumahan ini, perumahan insyaallah ini bagus gitu, banyak yang sunnah, betul, banyak yang sunnah, tapi ada kan ahlul bid'ah. Nah, kita tinggal di lingkungan yang seperti itu. Kalau di kampung ya banyak yang ahlul bid'ah. Ya, sekarang bagaimana untuk menjaga diri kita dari ahlul bid'ah, juga keluarga kita dari ahlul bid'ah? Ya kita harus belajar agama. Antum harus belajar cari tempat yang memang di situ diajarkan Quran wa sunnah apa misal, belajar sungguh-sungguh. Kemudian antum juga cari teman-teman yang sunnah, cari teman yang sunnah. Antum perhatikan. Soal masyarakat itu bid'ah, ya kita gak jadikan mereka sebagai teman, tidak. Sebagai tetangga aja. Tetangga ketemu ya salam. Dia sakit kita jenguk. Dia ngundang kita untuk bid'ah, gak boleh kita datang. Gak boleh kita hadir. Gitu. Dia perlu bantuan, kita bantu. Berkaitan dia umpamanya gak punya makanan di rumahnya, kita wajib bantu. Sebagai seorang muslim dengan tetangganya, kan ada nas banyak itu. Yang wajib kita memperhatikan tetangga kita. Tapi untuk jadikan teman dekat enggak boleh sama sekali. Sahabat yang dekat enggak boleh sama sekali. Al-bid'ah tidak boleh. Kemudian antum juga banyak baca buku gitu. Saya buku, ada buku tentang istiqomah. Antum baca itu sampai selesai, ulangi lagi. Kemudian antum banyak doa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu jawaban saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian yang terakhir, saya ingin ingatkan kepada semuanya bahwa kita sebentar lagi masuk Ramadan. Nasihat soal Ramadan udah banyak. Video-video saya ada, dan tentu dengarkan itu di channel Mia, itu ada video saya tentang khutbah Jumat, tentang Ramadan. Kemudian juga tanya jawab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ada tentang Ramadan di akhirnya, bisa dengarkan. Ada juga ceramah saya di sini tentang menyambut Ramadan. Jadi cukup udah banyak. Cuma yang perlu saya ingatkan di sini, ikhwan fil din, jazakumullah, antum perhatikan bahwa Ramadan ini harus kita isi dengan amal-amal yang soleh. Sibukkan antum dengan amal soleh. Ya puasa udah jelas wajibnya. Salat berjamaah jelas wajib bagi laki-laki. Kemudian salat-salat sunat, antum isi. Tarawih, baca Al-Qur'an, antum jangan tinggalkan baca Al-Qur'an. Memperbanyak sedekah. Nah, ini. Kemudian yang perlu saya ingatkan lagi, anda perhatikan di sini bahwa untuk buka itu enggak ada antum cari dana, cari uang. Ini kan banyak donasi untuk buka bersama. Ini enggak ada dari zaman Nabi SAW, enggak ada. antum buka bersama, sengaja antum datang buka bersama. Lain kalau kita ada kajian, karena menjelang maghrib, kajian itu sampai di maghrib di situ, ya kita buka di situ gak ada masalah, karena ada kajian. Tapi antum sengaja kumpulkan donasi untuk buka. Kenapa antum takalluf? Kenapa minta? Orang ini cukup buka di rumahnya dengan satu butir kurma dengan air cukup. Kenapa antum takalluf dengan minta-minta kepada manusia? Ini kan takalluf, memberatkan diri. Minta-minta itu saja menurut syariat sudah apa? Gak boleh. Minta-minta termasuk akhlak yang buruk. Berarti kamu minta-minta termasuk akhlak yang buruk dalam Islam. Jadi kenapa antum jadi ribut sekarang dengan donasi? Antum yang penting ngurusin ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa yamri menjaga diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Orang yang paling nikmat buka puasa, antum buka puasa dengan istri antum. Dengan itu paling nikmat sudah dengan keluarga. Meskipun cuma punya sebutir kurma, satu-satu kita dapat. Nikmat. Kenapa harus di masjid sama kaum muslimin? Kalau seandainya itu baik, laukana khairan lasabaquna. Kalau seandainya buka bersama di masjid, yang terbaik masjid yang mana? Nabawi. Nabi enggak pernah ngadakan, ayo para sahabat buka bersama di sini. Donasi-donasi. Enggak ada, mana ada. Ini kan sibuk nih mau Ramadan. Itu ada itikaf. Itikaf hukumnya apa? Sunnah. Donasi lagi itikaf. Antum memberatkan diri. Antum enggak perlu itikaf kalau memang antum keluarga antum masih mengalami kesulitan dalam masalah makan dan minum. Kan antum wajib cari apa? Nafkah. Wajib. Ini kan ada orang-orang yang dia nafkahnya minta-minta dari orang. Ada itikaf. Nah, mulai itikaf dia. Dia itikaf. Kenapa? Di rumah juga pusing diomelin sama istri dia. Jadi udah enggak benar ya itikafnya. Karena istrinya minta ini, antum nggak bisa antum penuhi dulu kebutuhan istri dan anak. Karena ini bulan Ramadan, memang kita mau Lebaran tetap. Tapi kan ulama salaf nggak ada tuh siap-siap buat Lebaran, nggak ada, mana ada. Kita udah sibuk dengan apa? Ibadah. Justru 10 hari terakhir kesempatan kita untuk apa? Berlomba-lomba dalam ibadah. Tapi antum maksakan itikaf, itikaf ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Lah antum asan di rumah dengan istri antum. Didik istri antum, baca Qur'annya bagaimana, anak antum bagaimana baca Qur'annya. Sekarang antum itikaf, istri antum antum enggak ajarkan agama yang benar. Bahkan kadang antum enggak baca Qur'an, anak enggak baca Qur'an, sibuk main apa sekarang ini? HP. Tanggung jawab antum dari kiamat. Ingatkan terus tuh anak antum, HP ingatkan terus. Sekarang habis waktu. Orang awamnya, enggak pelajarnya, enggak ustadznya, habis sudah. Main HP berjam-jam. Antum lebih bagus baca Quran daripada main HP. Kadang-kadang berjam-jam itu hilang. Quran 3 jam bisa dapat 4 juz antum. Atau 3 juz, 3 jam. Habis tuh HP lagi sibuk. Antum baca Quran tiap hari di rumah, tiap hari untuk Ramadan. Kalau bisa kita atamkan 4 kali atau 5 kali. Berarti sehari itu 4 juz, 5 juz. Sehingga apa? Sehingga kita bisa atau paling enggak 4 kali. Berarti setiap pekan hatam. Untuk Ramadan, ini bicara untuk Ramadan ini. Sibukkan dengan ibadah kepada Allah. Sibukkan dengan hal yang bermanfaat, tinggalkan yang bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan Islam seorang meninggalkan yang tidak bermanfaat. Jadi enggak ada tuh donasi-donasi, pengumpulan donasi untuk buka bersama, untuk itikaf. Enggak ada. Dan kalau udah buka bersama antum kumpulkan, yang datang ini orang-orang yang cari makan. Kita pernah ngadakan pengajian yang buka bersama, ternyata yang datang orang-orang yang kita gak kenal, bawa istrinya, bawa anaknya, mau apa? Mau makan di masjid. Kan itu gak benar seperti ini. Jadi sekarang dikurangi yang seperti itu. Justru kita nganjurkan orang untuk buka apa? Di rumahnya masing-masing. Antum kumpul bersama istri, bersama anak makan di rumah, itu barokah. Para ustadz juga berusaha bagaimana dia sibuk dengan istri dan anaknya. Bukan ceramah. Para ulama salaf kalau udah Ramadan enggak ada lagi ceramah-ceramah. Sekarang enggak, ini habis tarawih ceramah. Enggak ada manfaatnya, tidak ada manfaatnya ceramah tarawih itu. Karena saya pengalaman. Enggak ada manfaatnya. Terus ceramah lagi di kantor ini. Pernah saya dengan Ustaz Hakim dulu 22 tahun yang lalu, tahun 2000. Ceramah satu kantor. Kita diundang, saya lagi ikut sama. Ceramah. Begitu kita ceramah, innalhamdulillah, semuanya. Udah saya bilang, saya udah pukul meja. Ini yang awal, wal akhir sudah. Gak mau lagi saya ceramah. Jadi gak ada manfaatnya pada antum ceramah Ramadan. Dulu kita pingin mungkin bermanfaat. Tidak bermanfaat sama sekali. Kenapa? Orang udah capek kan? Dari mulai pagi dia kerja, saatnya dia istirahat. Dari setengah satu sampai jam satu dia istirahat. Untuk apa? Untuk tidur sebentar. Gak makan dia karena puasa kan Ramadan. Untuk tidur, dipakai untuk apa? Ceramah. Mau, aduh, asal ngorok daripada dari ceramah. Ini nyata pengalaman saya. Dan Ustaz Hakim juga ngalamin seperti itu. Gitu. Jadi gak ada ceramah. Kan Ustaz-Ustaz mau ngapain ceramah? Ceramah-ceramah mau ngapain ya? Ada apa di balik itu? Kan ada yang nyari duit. Gak boleh. Antum sibuk di rumah antum sudah. Jangan sibuk dengan ceramah, gak ada manfaatnya. Ceramah tarawih gak ada. Ini min muhdatsatil umur, termasuk perkara-perkara yang belum agama, yang Nabi gak contohkan. Kalau ceramah tarawih itu baik, Nabi sudah kerjakan. Kalau ceramah tarawih itu baik, sahabat sudah kerjakan. Gak ada ceramah tarawih, gak ada dalam Islam, gak ada sama sekali. Yang ada ketika tarawih, ya tarawih, sholat. Bagaimana kita khusyuk dalam sholat? Dan juga saya ingatkan juga kepada imam-imam, antum jangan mau diambil foto itu di shoot ketika sholat. Riya nanti. Awalnya enggak riya, lama-lama riya nanti. Antum banggakan suara antum. Mana itu? Hati-hati tuh. Dan juga para imam juga hati-hati nih. Kadang-kadang dia sengaja kemana-mana untuk cari apa? Uang. Yang kata Nabi, Nabi bisa sebutkan nanti akan ada pembaca Quran yang dia makan dengan Quran. Dan saya bawakan beberapa hadisnya sudah. Dan itu dibawakan oleh Syekh Al-Bani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang pertama. Jadi ingat tuh, jadi para da'i sekarang dia justru sibuk untuk apa? Untuk apa? Untuk ngisi keluarganya. Untuk dakwah kepada keluarganya, baca Quran. Jadi contoh dia di rumahnya. Gitu. Bukan sibuk kemana-mana ceramah. Bahkan ada yang kalau keluar kota. Saya dari dulu gak mau tuh. Keluar kota kalau Ramadan. Tidak, untuk di rumah. Kecuali umroh, Ramadan gak apa-apa. Tapi kalau untuk ceramah gak ada manfaatnya sama sekali. Kemudian juga antum perhatikan lagi, sekarang waktunya antum untuk introspeksi diri. Kan kita nih hidup semuanya banyak kekurangan, banyak dosa, banyak maksiat. Kesempatan Ramadan apa? Kita untuk apa? Muhasabah diri kita, bahwa kita banyak dosa, banyak maksiat, banyak kekurangan. Sibukkan dengan apa? Dengan minta ampun kepada Allah. Perbaiki diri kita. Mudah-mudahan sudah Ramadan kita lebih baik diri kita ini. Jangan sibuk dengan yang lain, jangan. Sibuk dengan diri kita. Karena Allah sudah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah juga sebutkan itu dalam surah At-Tahrim. Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang iman, kamu sibukkan diri kamu sendiri. Kamu urus diri kamu sendiri. Tidak membahayakan kamu orang yang sesat apabila kamu dapat petunjuk. Coba kita introspeksi. Kan jarang kita introspeksi diri, muhasabah. Kita banyak dosa, ingat merenung dosa-dosa kita yang sekian banyak. Yang laki, yang perempuan, suami, istri, anak. Minta ampun kepada Allah semua dosanya. Supaya keluar Ramadan, kita diampuni dosa kita oleh Allah SWT. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.